Pontianak ada tampak yang satu lagi. Pertama mencari ilmu, yang kedua bersilaturahim dengan keturunan-keturunan Rasulullah SAW. Banyak para habaib di seluruh negeri Nusantara, tapi ada keistimewaan para habaib di Pontianak. Apa itu? Kalau kita telusuri tepi sungai Kapuas, maka nampak di sana ada Masjid Jami, tapi ada di samping Masjid Jami adalah istana. Apa maknanya? Keturunan Rasulullah di Pontianak pernah memegang tabuk kekuasaan, membawa bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin dalam dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Mau punya tempat surga? Surga? Bangun masjid. Di mana mau bangun masjid? Bangun rumah aja 3M. 3 kali pinjam. Oleh sebab itu orang Islam mesti kaya. Orang Islam mesti kaya. Apa ini Ustaz Abdul Somad? Cerita Islam kaya. Islam itu orang yang miskin susah melarat. Siapa bilang orang Islam miskin susah melarat? Kalau mau melihat orang Islam kaya, datang ke Pontianak. Betul? Mana buktinya? Tuh, masjid di tepi sungai, dilihatkan ke saya. Ustaz Somad, ini Masjid Jami yang dibangun oleh Sultan, yang dibangun oleh zuriat keturunan Rasulullah, yang dibangun oleh Habib dari kayu. Tapi hari ini mana yang lebih mahal, semen apa kayu? Kayu lebih mahal. Itu kayunya dari kayu ulin Ustaz Somad, harganya sekian miliar. Angka tak boleh sebutkan, tapi yang jelas mahal. Andai 1 miliar saja, 1 miliar 6S lah. Jadi kalau mau melihat orang Islam yang kaya, datang ke Pontianak. Kalau mau melihat orang Islam yang pernah berkuasa, datang ke Pontianak. Kalau melihat orang Islam yang sayang kepada habaib, datang ke Pontianak. Apakah ucapan Abdul Somad ini hanya basa-basi lipstik pemanis di bibir saja? Buktikan dengan nyata. Mana buktinya? Istana masih tegak berdiri. Mana buktinya? Masjid Jami masih tidak berdiri. Mana buktinya? Habaib masih menerangi hati kita dengan cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu, bangkitkan ekonomi umat. Tadi pulang dari Ketapang, saya dibawa oleh tim bersama Bapak Wakil Gubernur pemotongan pita. Potonglah pita. Pokoknya Abdul Somad ini acara-acara rame-rame aja. Potongan pita, tanda tangan prasasti masjid, barang yang udah jadi, nah itu baru datang Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis cantik Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada satu yang kurang, titik ba-nya tak ada. Kurang titik ba. Siapa yang meletakkan titik ba itu? Itulah tugas Abdul Somad. Berikut ini meletakkan titik ba oleh Abdul Somad. Wah, saya pun meletakkan titik ba. Foto. Disangka orang yang menulis itu Abdul Somad, padahal bukan. Abdul Somad hanya menulis titik ba-nya saja. Begitulah tadi pengguntingan pita oleh Abdul Somad. Oh, padahal yang bangun bukan Abdul Somad, yang membangun adalah orang-orang besar. Begitu juga dengan acara malam ini, yang ceramah Abdul Somad. Pak Wakil Gubernur pun tak mau memberikan kata sambutan. Pak Wakil Gubernur, kami berikan waktu 5 menit. Kata Pak Wakil Gubernur, ambil aja lah semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang berjasa sehingga acara malam ini bisa terkumpul. Siapa yang bisa mengumpulkan orang seramai ini? Ada pembagian sembako ini. Aku tak ada katanya. Semua datang karena lillahi ta'ala. Semuanya datang karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang paling besar pahalanya Abu Somad? Tidak. Tapi yang paling tulus ikhlasnya, nun di tepi pintu sana, dia tidak diminta kata sambutan, dia tidak diminta ceramah, dia tidak dikenal manusia biasa, tapi hatinya tulus. Mungkin dia lebih dulu bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini diwakafkan tanahnya oleh seorang perempuan yang diberikan kelebihan harta. Tahun 1994 sudah tegak berdiri. Maka semua yang memberikan semennya, atapnya, kubahnya, kosen pintunya, jendelanya, AC-nya, belum lagi, maka semuanya ini akan mendapatkan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Perempuan, Pak Kiai pimpinan pesantren Kula Pak Rasidin menyebutkan, perempuan jangan sepelekan perempuan. Ini banyak orang bercerita, sudah punya anak, alhamdulillah Ustaz, gimana anak? Perempuan. Pontianak mau menunjukkan, masjid pondok pesantren Khulafa Rasyidin mau menunjukkan, jangan sepelekan perempuan. Hari ini semua laki-laki yang ada di dalam ini, duduk di masjid ini, dapat pahala karena tanah wakaf. Laki-laki apa perempuan? Perempuan yang diwakafkan tanah ini. Itulah makanya perempuan diberikan tempat yang tinggi. Coba tengok perempuan. Perempuan yang ada di atas ini dua kemungkinan, karena derajatnya tinggi atau datang terlambat. Tapi insya Allah, baik yang di bawah maupun yang di atas, ini semua adalah perempuan-perempuan yang akan melahirkan anak-anak pejuang mujahid fisabilillah. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihususati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Apa kata beliau? Ummuka, ibu. Thumman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thumman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. siapa lagi? Ayahmu, ibu terlebih dahulu. Mana yang lebih mulia? Wakil gubernur atau bupati? Saudara, Allah Subhanahu wa taala, ibumu, barulah bapakmu. Ternyata perempuan luar biasa. Dan malam ini di Quran ditunjukkan kepada kita, masjid Matai tegak berdiri, tanah wakafnya oleh perempuan. Maka perempuan yang ada di rumah, muliakan dia. Anak perempuan, ibu perempuan, istri perempuan. Betul? Ini Ustaz Somad ngomongnya enggak betul nih. Masa ada istri perempuan? Memanglah istri perempuan. Memangnya ada orang istri laki-laki? Ada, sekarang lagi tren LGBT. Mudah-mudahan diselamatkan Allah anak cucu kita dari penyakit makanan ini. Azab disebutkan dalam Al-Quran. Azab orang minum khamar tak disebutkan dalam Quran. Azab orang berjudi tak disebutkan dalam Quran. Tapi azab LGBT disebutkan dalam Al-Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha, bagian bawah naik ke atas, bagian atas turun ke bawah. Wa amtarna 'alaihim ijaratan min sijilin mandud, kami hujani mereka dengan batu yang terbakar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dulu batu terbakar, sekarang lebih dahsyat dari batu yang terbakar. Apa namanya? Virus HIV AIDS. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda yang ada di Pontianak, di mana-mana barat, negeri mana Islam. Tapi insyaallah anak-anak yang lahir perempuan-perempuan yang salehah akan selamat dari berbagai macam penyakit kenakalan remaja insyaallah. Amin. Oleh sebab itu berbakti kepada ibu yang punya mak, pulang dari sini jangan langsung pulang ke rumah, cari makanan yang paling dia suka. Jangan kasih dia gulai kambing dan naik kolesterolnya. Jangan kasih dia manisan nanti naik gula darahnya. Belikan pakaian yang paling dia suka. Belikan baju yang paling dia suka. Belikan makanan yang paling dia cinta. Kalau dia masih hidup, tapi kalau dia sudah meninggal dunia, apa mau dikata? Berapa banyak orang sayang pada emak ibunya, tapi harta tak lagi bermakna. Dunia telah hampa. Kalau dia sudah tidak ada, barulah terasa hampa dunia. Hampa. Kalau kaki kita terasa kebas, hampa. Tak bisa merasakan pijakan. Tapi ada masanya hati ini terasa kebas. Nikmat pun hidup tak lagi terasa, karena ibu sudah tidak ada. Saat itulah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, ya ummi matat, mak saya yang meninggal dunia. Apa tasadduq anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sama ya Rasulullah? Apa jawab baginda? Tasadduq, bersedekahlah. Ayu sadaqat amal. Apa sedekah yang paling amal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air minum. Galikan sumur bor, cari ke pondok pesantren, mana airnya yang macet-macet, buatkan sumur bor. Besok pagi yang emaknya sudah meninggal dunia, cari pondok pesantren, datang, tanya, assalamualaikum abi, assalamualaikum kiai, berapa perlu sumur bor? Kita santrinya 1000. Sumur bornya berapa? 1. Berwudu menetes air. Perlu berapa sumur bor? Perlu 5. Insyaallah. Bapak mau ngasih? Enggak, hanya aja. Tolong hadiahkan. Ini wakaf untuk almarhum saya. Mengalir pahalanya. Ketika saat diberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sedekah yang paling afdal? Berikan air. Iya, akhiru bi'an. Kalau begitu saya menggali sumur. Ini mudah-mudahan untuk menggali sumur. Paskas sedang membawakan tongkat, maka semua yang memasukkan uangnya ke kantong ini didiamkan untuk almarhumah mengalir sampai ke makamnya. Kalau dia masih hidup, sehat umatnya, panjang umurnya insyaallah. Amin. Tapi kalau kantong lewat, dia pura-pura tidak melihat. Tengok saja lah. Apakah malaikat melihat orang yang bersedekah? Allahumma atini wa fil fatalafa. Orang yang bersedekah kasih dia ganti ya Allah. Orang yang bersedekah berkahi rezekinya ya Allah. Orang yang bersedekah tambah nikmat ya Allah. Tapi orang yang tak bersedekah, Allahumma atini, Allah kirim juga malaikat. Apakah kata malaikat? Allahumma ati memusikkan talafa. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang medit, orang yang kedekut, orang yang ada yang lebih hebat lagi dari itu. Masjid. Allahumma ati memusikkan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang kedekut, orang yang masjid. Binasakan dia ya Allah. Jangan diaminkan. Karena tak diaminkan pun sudah makbul. Karena yang mendoakan itu bukan kita, bukan Abdul Somad. Yang mendoakan adalah para malaikat yang tak pernah silap salah dan dosa. Oleh sebab itu yang tak bersedekah, saya bukan nak-nakuti. Tengok aja lah besok pagi. Saudara yang dilihatkan Allah SWT, ini akan dimanfaatkan untuk pondok pesantren, untuk dakwah, untuk fisabilillah. Itulah yang akan mengalir. Ma'akal tayang kau makan. Makan enak, pergi ke restoran. Baru duduk aja baru 10 juta. Ada restoran itu, duduk aja baru 10 juta. Buka mulut, 15. Dan makanannya tidak pernah dimakan. Dibawakan semua. Ada kepiting, ada udang, ada cumi, ada sotong, ada macam-macam. Semuanya tidak dimakan. Hanya dilihat saja. Mau dipegang? Kolesterol. Mau dipegang? Diabetes mellitus. Mau dipegang? Jantung koroner. Akhirnya ditengok, ambil tisu, air meleleh, pulang. Berapa banyak orang mencari makan, tapi tidak pernah makan. Pergi pagi, pulang petang, pulang keringat, balik pulang, tukang-tukang, lintang ukang. Tapi tak pernah menikmati makanan. Sedekah tidak, makanan dunia tak dapat, di akhirat melarat. Ditabung, simpan, tabung, simpan, simpan, tabung, menumpuk di bank. Yang menikmati siapa? Suaminya yang baik. Ketika kita sudah mati, dimakan cacing tanah. Oleh sebab itu, maka mumpung masih ada, masukkanlah sebanyak-banyak. Dari kuatnya pegangan, saya tengok jemaah megang duit, nampaknya 2.000 perak. Ustaz Soma banyak sungguh suara sama orang-orang pegangan ini, Ustaz Soma, itu sekali masuk, itu lebih dari 2.000. Berapa? 2.500. Mereka berdua akan pulang ke rumah. Wa'alaikumsalam. Yang tinggal kekal cuma satu saja. Apa itu? Itulah yang disedekahkan. Kalau ada yang malam ini di kantongnya membawa 1 juta, yang di dompetnya membawa 1 juta, yang dimasukkannya 100 ribu, kemudian dia pulang mati dia malam ini. Kira-kira yang dibawanya mati yang 100 ribu ke 900? Yang 100 ribu, makanya kalau ingat nanti masukkan ke dompet dompet. Itu salah. Tidak bawa dompet. Ini saya jelaskan banyak yang ada susah di antara kita. Saudara yang dilihat Allah, kita khususan yang malam ini tidak membeli, insyaAllah dia akan transfer ke nomor berikut ini. Anda yang tidak beri malam ini, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Tinggal orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini singkat, hidup ini tidak lama, ini bagi lampu pendek. Kata-kata ji lagu agama mak-mak kita dulu, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Hidup ini macam lampu di dinding, kalau sudah minyak kering dia akan padam sendiri, tergantung minyaknya. Dulu nunggu minyak kering baru padam, sekarang tak kering pun sudah padam dulu. Pemadaman bergilir. Malam ini pun hampir-hampir padam saya tengok. Tadi terang, habis itu redup. Tadi kipas kencang, habis itu redup. Masalah lampu padam tak padam bukan urusan kita, tapi kita akan hidup besok belum tentu ada jaminan. Apakah yang malam ini hadir di sini, yang malam ini tidur, besok pagi akan bangun? Bingung. Saya ulang sekali lagi. Apakah yang ada malam ini, kemudian tidur malam ini, apakah besok pagi akan tetap bangun? Belum ada jaminan. Yang muda-muda jangan bangga. Malaikat kalau mau mencabut nyawa tidak pernah melihat akte kelahiran. Yang tua-tua jangan putus asa. Berapa banyak yang diponis mati tidak mati-mati. Malah dokter yang tengah mati itu mati duluan. Lalu kenapa kita masih hidup sampai malam ini? Jawabannya ada dalam surat Al-Mulk juz 29. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat Abdul Somad hidup sampai malam ini? Untuk apa Allah buat Abdul Somad hidup sampai malam ini? Karena Allah masih ingin mempertemukan Abdul Somad dengan para habaib dan orang soleh. Selama ini Abdul Somad ceramah pakai baju koko. Malam ini Abdul Somad dipertemukan dalam baju Melayu. Apa judulnya? Main Get It Black. Terlebih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekali layar terkembang, surut untuk pantang, takkan Melayu hilang di bumi. Allah, terlebih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini hanya sementara, kita pun akan mati hadap Allah yang kekal abadi. Mana tuh istana Al-Ghariyah yang kita kekal abadi? Mana nun masjid Jami yang kekal abadi? Mana? Kalau pernah kau bangun masjid, itulah yang tetap kekal abadi. Kalau pernah kau bangun sekolah untuk anak yatim, itulah yang kekal abadi. Kalau pernah berikan satu dua sak semen, kalau pernah kau berikan, infakkan, wakafkan, zakatkan, itulah yang akan kekal abadi. Lain daripada itu akan mati, hilang. Mana orang Pontianak yang dulu kaya raya? Hilang ditelan zaman. Ustaz Somad, ini dulu tanah orang kaya. Sekarang Pak, sudah jadi ruko. Rukonya punya siapa? Ya dijual. Ini dulu punya bangsa. Siapa itu bangsa? Bangsa yang hidup di awan. Mana sekarang? Hilang. Tapi ada yang kekal abadi. Masjid-masjid yang dibangun abaib, istana-istana yang dibangun abaib, masih kekal, tegak, sebagai saksi menunjukkan bagi kita. Mereka ingin memberikan nasihat bukan ceramah, memberikan nasihat bukan tausiah, tapi langsung bangunan. Begitu juga dengan masjid ini. Mudah-mudahan masjid ini akan tetap kekal abadi sampai akhir zaman, insyaAllah. Tapi jangan bangga dengan masjid yang besar, karena nun di Andalusia, Cordoba, Sicilia, Alhambra. Kalau saya sebut Cordoba, gimana? Sicilia, di mana? Andalusia, di mana? Tapi kalau saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh, Spanyol. Barcelona orang tahu, Real Madrid orang tahu. Padahal 700 tahun yang lalu kita pernah berkuasa di sana. Apa namanya? Cordoba. Apa namanya? Sicilia. Apa namanya? Alhamra. Masih tetap tegak berdiri masjid, menaranya mencakar langit, granit-granit merah mahal. Tapi azan tak lagi berkumandang. Forbidden, dilarang sholat. Bukan forbidden tidak boleh merokok, bukan forbidden tidak boleh menyeberang, dilarang sholat. Sampai akhirnya ada orang Islam yang sekarang masuk ke dalam, azan jadi dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heran semua, turis-turis pun ada. Apa ini? Kenapa dia azan di sini? Apa kata orang Islam yang masuk ke dalam masjid di Cordoba di Alhamra? Karena batu-batu masjid ini 700 tahun tak pernah mendengarkan azan berkumandang. Begitu Islam hancur, berkeping. Pilihan cuma ada dua. Pertama, murtad. Yang kedua, lari. Akhirnya mereka menyeberang dari Spanyol ke Maluku. Itulah orang Maluku di utara yang matanya biru, yang rambutnya pirang, yang kulitnya putih. Mereka adalah orang-orang yang dulu lari karena diperiksa agamanya. Kalau Islam, pilihannya cuma dua, murtad atau terusir. Begitulah kalau kita tidak ada kekuasaan. Oleh sebab itu umat Islam yang punya kekuasaan, kekuasaan itu akan menolong agama, kekuasaan itu akan menolong orang-orang Islam, kekuasaan. Tapi kalau orang Islam yang berkuasa, maka Islam mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adakah orang yang teraniaya, terzalimi ketika Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Ada seorang beragama Kristen Ortodok Koptik di Mesir, tanahnya diambil sebagian untuk jalan, melapor dia kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Umar mengirimkan tulang, tulang itu digaris Umar dengan pedang garis lurus, dikirimkan kepada gubernur Mesir Amr bin As radhiyallahu anhu. Hai Amr bin As, ini tulang. Amr bin As menerima tulang, dia lihat bergaris lurus, menggigil Amr bin As, gubernur Mesir, ketakutan. Apa makna garis lurus di tulang? Hai Umar, hai Amr bin As, kau akan mati dan kau akan jadi tulang belulang. Oh, cerita mati mikrofonnya nyaris mati. Hai Amr bin As, gubernur Mesir, kau akan mati dan kau mesti lurus. Walaupun dia tidak Islam, kau harus jaga haknya. Walaupun dia tidak Islam, jangan sampai kau aniaya. Walaupun dia tidak Islam, jangan sampai kau zalimi. Begitu kalau Islam berkuasa. Tapi kalau orang lain yang berkuasa, orang Islam dibunuh, dibantai, dihancurkan, diasisi. Saya bukan pengadu domba, saya bukan provokator. Yang saya ceritakan ini adalah fakta, nyata, dan data. Kira-kira yang saya ceritakan ini hoax. Hak wa tawasau bil hak. Sekarang banyak orang tawasau bil hoax. Na'udzubillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kebanggaan kita masjid yang besar harus kita isi dengan pengajian-pengajian. Ustaz jangan ajarkan orang Pontianak mengaji. Kami majlis maulid tetap hidup. Majlis dia ulami, majlis simputural, majlis al-barzanji, majlis burdah, majlis adiba, majlis pokoknya majlis maulid ramai. Ibu-ibunya pula majlis wirid yasin, bapak-bapaknya majlis pengajian, malam Jumat membaca yasin, malam Jumat membaca surat al-kahfi. Tapi kita ada peningkatan-peningkatan. Kita baca Al-Quran, baca terjemahnya, baca baik-baik bacaan Al-Fatihah. Ada idgham, ada ikhfa, ada fathah, ada gunnah, ada bila gunnah, ada ha, ada fa, ada an, ada za, ada za, ada Allah, ini kita ngaji lagi ke guru-guru kita. Jangan sampai kita baca tak betul. Anil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajah. Belajar sama Habib, belajar sama Kiai, belajar sama Ustaz. Pergi datang ke majlis Habib Zaki, Habib Abdurrahman. Datang ke tempat Ustaz Luqman. Pergi ke Muralalan Barakah. Menunjukkan bagaimana huruf Allah, bagaimana huruf Allah, bagaimana huruf An, bagaimana huruf Ba, bagaimana huruf A, bagaimana Po. A'udzubillahi minas syaiton. Kata setan, kau nyebut nama gue salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita baca a'udzubillah setan tak pergi? Karena salah sebut nama dia. A'udzubillahi minasyaiton. Bukan aku. Luruskan makharijul urur. Lihat Habib kita bagaimana mereka membaca Al-Quran. Bagaimana gen mereka, darah mereka menetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri Sayyidatuna Fatimah. Menetes darah Fatimah dalam diri Sayyidina Al-Husain. Menetes darah Sayyidina Al-Husain dalam diri Sayyidina Ali Zainal Abidin. Menetes darah Sayyidina Abidin dalam diri Muhammad Al-Baqir. Menetes darah Muhammad Al-Baqir dalam diri Ja'far Sadiq. Menetes darah Ja'far Sadiq dalam diri Ali Ridha, Musa Al-Kazim, Ali Ridha. Sampailah pada Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah. Pindah dari Baghdad ke Hadramaut, Karim, Yaman. Dari Yaman mereka dipukul ombak di atas gelombang. Bukan mencari rezeki. Mereka cukup makan di sana. Mereka datang kemari untuk mengislamkan negeri Melayu Nusantara. Akhirnya kita yang dulu menyembah batu, menyembah pokok kayu, menyembah hantu, hari ini menyembah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malam yashkurin nas. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia? Lam yashkurillah. Mereka tidak bersyukur kepada Allah. Hadirlah ke negeri kita. Al-Haddad, Al-Idrus, As-Sakar, Al-Jifri, bin Shihab, Marakta, bahkan banyak marga-marga, khusus di Pontianak, Al-Gadri, datang ke Nusantara. Mulai kami Aceh, turun atas, masuk ke Riau, Sultan Syarif Qasim, sampai ke Palembang, ziarah kubur terbesar para habaib di Palembang, masuk Sulawesi, sampai Nong Fitidore, sampai ke timur Indonesia, para habaib, sampailah ke negeri kita. Akhirnya Nusantara bersyahadat, menjanjikan, menyampaikan janji Allah SWT. Wa azim, panggil mereka. Hai Ismail, hai Ibrahim, azim, panggil mereka. Azim finnas bil hajj, panggil mereka melaksanakan ibadah haji. Kalau kau sudah panggil, naiklah Nabi Ibrahim beserta anaknya Ismail alaihissalam ke atas bukit yang tinggi bernama Jabal Abi Qubais, memanggil, ya ayyuhan nas, wahai manusia, datang berhaji. Kalau sudah kau panggil mereka, yaitu rijalan, mereka akan datang walaupun berjalan kaki. Ya'tina min kulli fajjin amiqa, mereka akan datang walaupun dari lembah yang paling dalam. Tak ada disebutkan mana lembah yang paling dalam. Agaknya lembah yang paling dalam adalah yang paling jauh. Kitalah yang datang dari Nusa Antara. Nusa pulau-pulau. Antara di antara. Asia di atas, Australia di bawah. Asia di atas, Australia di bawah. China, India besar, Australia besar. Tapi ada pulau-pulau kecil-kecil di tengah. Itulah yang disebut dengan Nusa Antara. Yang sekarang di Nusa dan Rara. Nusa, pulau-pulau kecil. Antara, yang terletak di antara Australia dengan Asia. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan alhamdulillah tabarakallah, inilah lembah yang paling dalam, inilah lembah yang paling jauh. Kita adalah umat yang paling jauh, dan kita pula muslim terbesar di dunia. Kita bangga jadi muslim terbesar di dunia. Mesir 60 juta. Maroko 30 juta. Tapi kita Indonesia, andai maaf, andai kita kencing bersama, lalu pipanya disalurkan ke Israel, mati mereka. Apalagi yang dari Asia Tenggara ini, petai sama jengkol, campur terpoya, mati Israel. Belum lagi kita perang-perangkan. Begitulah hebatnya kekuatan kita yang luar biasa. Kuat-kuat kita. Hebat atau tak hebat kita. Kenapa orang sepele? Karena kita berpecah belah. La tanaza'u. Jangan kelahi. Fatab salu. Kalau berkelahi kamu akan gagal. Wa tatalari hukum. Semangat akan hilang. Boleh jadi saya ceramah suara terlalu kuat itu membuat lampu nirmeru. Agak lagi kita ceramah pelan slow aja. Jamaah sekalian, mari kita bersabar. Apa yang pun terjadi sabar. Saudara kita dibakar di Bangun di Wamena sabar. Suami ibu bila dikenal lapor sabar. Sabar. Harus bangkit. Tapi bangkitnya bukan dengan membawa senjata, memancung kepala orang, membakar. Bukan. Jihad kita adalah jihad ilmu pengetahuan. Ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Mana bukti jihad ada? Malam ini anak muda iktikaf di Masjid Al-Mujahidin. Siap? Yang muda aja. Yang tua pulang rumah. Anak muda malam ini itikaf jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. 5 jam tidur cukup. Tidur yang paling berkualitas habis isya. Habis isya tidur. Ini kenapa enggak tidur? Tausiah. Ini pengantar aja. Nanti pulang tidur. Setelah itu baru jam 3 ke jam 4 salat tahajud, salat witir berjamaah dipimpin oleh imam. Setelah itu muhasabah, zikir, doa. Nanti malam muhasabah di Masjid Al-Mujahidin. Ya Allah, dosa kami begitu banyak. Mohon nangis. Kok kenapa nangis? Gaji belum cair. Ainani. Ada dua biji mata layak masuman maaf yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini dua biji mata terkena siraman api neraka. Mata yang mana? Ainun bakas min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mudah-mudahan malam mata kita termasuk yang menangis karena takut kepada Allah. Ainun mata takrusu fi sabilillah. Mata yang bergadang tidak tidur menerang karena menjaga Masjidil Aqsa dari serangan tentara Israel di Palestina. Takbir. Kalau begini lamanya umat Islam sholat subuh, insyaallah Palestina tak lama lagi akan merdeka. Kita lihat nanti malam, kita lihat subuh besok di Al-Mujahidin. Kalau sampai besok subuh tinggal dua sok. Sok ayam sama sok kambing. As-salatu khairum minan naum. Kok kenapa tak ke Masjid Al-Mujahidin tadi? Sebetulnya saya sudah mau bangun. Terus muazzinnya salah. Muazzin yang disalahkan. Kenapa salah muazzin? Lagunya terlalu seru. Minan naum. Besok muazzin rubah lagi. As-salatu khairum minan naum. ternyata tak juga datang ke masjid. Muka buruk, cermin dipecah. Yang salah bukan kacanya, yang salah wajahnya. Yang salah bukan muadzinnya, yang salah telinga yang mendengarnya. Kenapa tidak datang ke masjid? Kalau atas yang menelpon, ya Pak, siapa? Ya Pak, oke Pak, ya Pak, sebentar Pak, ya Pak. Atasan memberikan gaji berapa? Belum lagi kau mati, sudah diganti dengan lain-lain. Tapi Allah yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan dan mematikanmu. Dia yang memberikan kau makan dalam rahim ibu. Dia yang menghidupkanmu sampai hari ini. Tapi panggilannya kau sepelekan saja. Terbahak. Oleh sebab itu ramaikan sholat berjamaah, terutama subuh. Alhamdulillah, subuh kami Pak Ustadz sudah ramai malam ini. Ini ke depan kalau saya tausiah lagi ke Pontianak, maka saya nampaknya tak bisa lagi tausiah dalam masjid. Meletup masjid. Ke depan di Pontianak kita tausiahnya di stadion. Amin. Limpah-limpah jamaah ramai datang berbondong-bondong. Ini malam ini di masjid untuk memasukkan anak-anak santri-santri kita ke dalam hatinya. Siapa itu orang yang dapat naungan dari rajulun qalbuhu mu'allafun fil masajid. Anak-anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh dipemprov pemerintahan provinsi, badannya boleh di Pemko pemerintahan kota Pontianak, badannya boleh di kantor, tapi hanya tergantung di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung keluar sholat ke masjid. Tapi bisa juga dibalik, badannya di masjid, hatinya di luar masjid. Nah, itu yang sudah saya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu badannya di masjid, hatinya di mall. Salam pun cuma sekali deh, kanan deh, kiri dan tempat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saudara-saudara diingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masjid, peradaban awal dari masjid. Kita bermimpi, orang yang tidak pernah mimpi, dia tidak pernah melihat mimpi jadi kenyataan. Kita bermimpi masjid, di samping masjid pusat perbelanjaan yang islami. Amin. Masjid, di samping masjid ada klinik bersalin, klinik gigi, klinik kulit, klinik supermarket. Masjid, dari masjid muncullah pendidikan-pendidikan yang islami. Dari masjid muncullah Universitas Al-Azhar Kairo. Dari masjid muncullah universitas tertua Zaituna di Tunisia. Dari masjid muncul universitas tertua di dunia Karawihin di Maroko. Tiga masjid tertua di dunia melahirkan tiga universitas tertua. Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Zaituna, Universitas Zaituna Tunisia. Karawihin, Universitas Karawihin. Dan ada lagi nanti insyaAllah berdiri Universitas Khulafa Rasyidin. Alumninya cita-citanya tidak ingin jadi PNS, tapi alumninya adalah entrepreneur-entrepreneur sejati. Itu tadi yang dibicarakan Bapak Wakil Gubernur Ustaz Soma. PNS itu kaya sekali tidak, miskin pun tidak. Hidupnya datar. PNS, pegawai ngeri-ngeri. Tapi kalau menjadi entrepreneur sejati, dia bisa kaya melambung tinggi dan bisa juga bangkrut dengan tenang mati. Oleh sebab itu adrenalinnya bangkit semangat. Maka dari Universitas Khulafaur Rasyidin bukan calon pegawai negeri sipil, tapi lagi entrepreneur. Dari tengah Sungai Kapuas maka akan ada entrepreneur yang melahirkan ternak ikan. Punya karamba besar, tapi di dalamnya cuma dua ekor ikan. Ente entrepreneur apa cuma dua ekor? Memang dua ekor besar, tapi di dalamnya sebesar ikan paus. Ekspor impor ke Jepang, orang Jepang suka makan ikan. ikan dari mana? Kita yang punya lautan yang luas, kenapa orang lain yang mengambil ikan kita? Kita yang punya tanah yang luas, kenapa Allah jenawi? Tukar dan batu jadi tanaman. Setiap tahun kita kurban, potong kambing. Akikah, potong kambing. Walimah, potong kambing. Tapi kambing kita dari mana? Australia. Kenapa tidak tumbuh entrepreneur ternak kambing? Kenapa tidak tumbuh penanam padi? Dulu kita pernah punya suasana padi, bahkan orang lain memberi beras kepada kita. Tanah kita subur, ditanam saja batang ubi, bertunas walaupun susah. Hebat luar biasa. Oleh sebab itu maka ke depan anak-anak muda kita berawal dari masjid, ekonominya mapan. Karena agama dirusak melalui ekonomi. Alam terjual cidahnya. Karena digaji, dikasih baju bekas. Menjual agamanya. Karena diberikan bantuan mie instan. Ingin punya bisnis, kasih modal. Ingin buka warung, kasih modal. Setelah terjerat riba, tidak bisa bayar. Tutup atau tororowak anda. Betul kata Sayyidina Ali, kada al-faqru ayyaknak nafuhan. Hampir saja kefakiran merubah orang menjadi kafir. Oleh sebab itu ke depan akan lahirlah anak-anak muda yang punya semangat luar biasa. Ekonomi akan maju, tapi tetap menghidupkan masjid sebagai tempat peradaban Islam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Surat Tilang sudah datang. Tadi saya mulai tausiah jam 8.15. Sekarang jam 9.15. Ternyata cepat betul waktu di Khulafa Rasyidin. Empat khalifah berkumpul di sini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Affan, Sayyidina Uthman Ibn Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada orang tua yang santun, yang baik, yang lemah lembut, Abu Bakar Siddiq. Tapi ada anak muda yang gagah perkasa, pemenang gulat, juara bertahan tiap tahun, Umar bin Khattab. Ada yang kaya raya, uangnya banyak, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang otaknya cerdas, pintu segala ilmu, adalah Ali bin Abi Thalib. Empat ini kalau bersatu luar biasa. Ada orang tua, ada anak muda gagah perkasa, ada orang kaya, ada anak muda yang cerdas otaknya. Kalau empat ini bisa kita satukan, insyaallah. Yang terjadi sekarang apa? Orang tua yang suka ngomel, preman tengik yang sakau, orang kaya bakil bin pelit bin kedekut bin mendit bin masin, anak kecil goblok bodoh suka ngelem. Kiamatlah dunia ini. Semoga Pak Ustaz selalu sehat dan dilindungi Allah. Amin. Mohon Pak Ustaz bisa memberikan referensi pondok pesantren yang bagus untuk anak-anak kami. Kenapa harus ini? Apa jauh-jauh? Datangi Habib Zaki, datangi Habib Abdurrahman, demi Ustaz Luqmanul Hakim. Allah kalau kasih contoh jauh-jauh. Apala yang zuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Lihatlah unta bagaimana diciptakan. Wa ila samai kayfa rufi'at. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Allah kasih contoh tak jauh-jauh. Unta, kenapa disuruh ngelihat unta? Karena unta makhluk yang paling mulia. Unta, langit, bumi. Begitu juga dengan kita. Anak-anak kita dulu Ustaz Luqmanul Hakim dikirim ke Gontor Ponorogo dari Pontianak jauh. Tapi hari ini pondok-pondok pesantren dekat kita hidupkan. Kalau kita tak kurang, kita berikan masukan, insyaallah Pontianak akan melahirkan generasi-generasi yang Qur'ani di masa akan datang, insyaallah. Amin. Semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan istiqomah. Amin. Untuk apa Ustaz bacakan doa ini? Supaya saya dapat. Bayangkan dari mulut yang tak berdosa yang mengatakan amin. Dari mulut itulah menembus pintu-pintu langit dibawa oleh para malaikat. Dulu waktu perusahaan kami take off, masih ada barang-barang perusahaan sama kami. Dan dari manajemen baru tak ada yang mengambil. Sekarang sudah 2 tahun berjalan. Apa yang harus saya lakukan dengan barang-barang tersebut, perusahaan? Mengingat kalau ditaksir sekitar 20 jutaan total harga semua barang. Saya takut haram, Pak Ustaz. Cari perusahaannya. Kalau itu memang milik perusahaan, balikkan kepada dia. Kalau itu milik masyarakat, maka diberikan masalih ammah, kepentingan orang banyak. Perusahaan sudah bubar, direkturnya sudah habis disapu tsunami semua. Tak lagi bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Maka milik masalih ammah, maslahat umum. Berikan kepada pondok pesantren, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Jangan dimakan. Kalau dimakan ini makan harta musyarakah, harta milik orang banyak, haram dimakan. Kalau dimakan harta haram, doa tak dikabulkan Allah. Tangan mengadap ke langit, ya, ya. Apa kata Allah? Matmatamu haram. Doamu tak dikabulkan karena makan haram. Masrurmu haram. Minumannya haram. Malbasmu haram. Pakaiannya haram. Wa'udhiyah bil haram. Diberikan makanan haram. Jangan kasihan anak-anak kita makan haram. Yang bukan hak kita, serahkan. Yang punya pemerintah, balikkan. Yang punya masyarakat umum, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin, masjid. Dulu Datuk sebelum meninggal bagi tanahnya kepada anak-anaknya, termasuk ibu kami secara rata. Namun ada satu paman kami, karena ada perselisihan dengan Datuk kami, paman kami tak dianggap lagi anak sama Datuk kami, sehingga beliau tak ada bagian. Sekarang setelah Datuk, nenek ibu kami meninggal, beliau datang menuntut bahwa tanah tersebut warisan dan harus dibagi sesuai hukum Islam. Yang sudah dihibahkan ketika hidup, maka tidak lagi menjadi harta warisan. Beda dengan wasiat. Adapun wasiat dibagi setelah orangnya meninggal dunia. Caranya tidak boleh lebih dari 1/3 total harta. Adapun yang dulu dihibahkan ketika masih hidup, ini untuk Syahnu, ini untuk Syukulan, ini untuk Syukulan. Makanya kalau dapat hibah, segera urus surat-suratnya di Badan Pertanahan Nasional, langsung urus akte notaris, balik nama, supaya tidak terjadi konflik perselisihan. Adapun yang sudah dibagi, maka tidak bisa diminta kembali. Al-a'idu ilahi, orang yang meminta kembali hibahnya, kal-kalbil ladhi ya'ud ila fa'ihi, sama seperti orang yang menjilat muntahnya kembali. Maka hibah yang sudah diberikan almarhum dulu itu sudah sah. Adapun orang yang nuntut haknya harta warisan, walaupun anak itu durhaka, tetap dapat harta warisan sisa dari hibah. Yang sudah dihibahkan itu sudah, adapun yang sisa-sisa, maka mesti dibagi menurut ilmu fa'id. Lidzakari mislu hadzil unsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai tidak adil pada anak-anak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu bain auladikum, adillah di antara anak-anak kamu. Jangan sampai ada anak yang disekolahkan S1, S2, S3. Yang satu lagi S cendol pun tak dapat. Nanti setelah kita mati meninggal dunia, cucu-cucu kita akan berkelahi. Kamu kaya karena ayahmu disekolahkan itu. Ayah kami tak dibagi apa-apa. Akhirnya putus silaturahim. Ittaqullah, takutlah pada Allah. Fa'dilu bain auladikum, bersikap adillah di antara anak-anak kita. Habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan terpenting yang ingin disampaikan pada malam hari ini. Oh, ini kertas sudah habis. Selamat menikmati. Kertas habis, kue pun habis. Bagaimana cara kita memilih pemimpin yang adil dan amanah? Pilkada habis dah. Pilpres habis sudah. Apalagi lagi kita selesai. Nantilah berdekat-dekat pilkada kita bahas lagi. Pertama, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Pertama, orangnya amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan dia sikapnya adil. Oleh sebab itu umat Islam mesti bersatu. Kalau sampai umat Islam terpecah belah, suaranya habis, kita tinggal di negara demokrasi. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Al-Qadiriyah. Kita tidak lagi tinggal di kesultanan. Kita berdasarkan demokrasi. Suara terbanyak itulah yang menang, walaupun setan. Oleh sebab itu maka umat Islam mesti cerdas. Gunakan suara, calon jangan terlalu banyak. Umat Islam harus hilangkan ego, hilangkan kampung. Elit-elit politik harus berpikir untuk umat, bukan untuk pribadi. Pikir ke depan. Al-Qais, orang yang cerdas. Man manana nafsahu, tekan hawa nafsu. Nafsu makan bisa kita tekan, nafsu minum bisa kita tekan. Ada nafsu yang tak bisa ditekan, nafsu syahwat politik. Tapi alhamdulillah masih ada orang-orang kita yang sebenarnya kalau dia mau bisa, tapi karena dia tekan untuk kepentingan umat, untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan agama Allah, maka mesti memikirkan orang banyak. Jangan memikirkan kepentingan pribadi sesaat. 5 tahun, 10 tahun, selesai. Akhirnya umat Islam menjadi tamu di negeri sendiri. Umat Islam menjadi budak di kampung halamannya. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka ke depan umat yang memilih, pilih adil amanah. Yang dipilih mesti hanya satu calon. Kalau tidak umat Islam akan berkeping, cukup ngalah masa lalu. Paham? Bagaimana cara kita meyakini ibadah kita diterima di sisi Allah? Ada perubahan. Ciri ibadah diterima Allah. Pergi haji, apa perubahannya? Bukan perubahan wajah. Alhamdulillah, ini nampaknya tetangga saya hajinya merurur. Pulang dari Makkah makin putih, makin gemuk. Rupanya tak pernah ke masjid, tidur di hotel. Ada perubahan. Pulang balik pergi umroh ke Makkah, ada perubahan. Heran saya lihat tetangga saya di Bosan. Dulu sebelum ke Makkah, pakai celana pendek. Sekarang balik haji, tak pakai celana sama sekali. Ada perubahan. Abu tanda orang dapat Lailatul Qadar berubah. Dulu pelik, sekarang dermawan. Dulu malas masjid, sekarang hatinya tergantung di masjid. Apa tandanya solat kita diterima Allah? Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Semoga kita semua husnul khatimah. Syarat husnul khatimah mesti istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Tadi janji tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Bangun, itikaf, tahajud, witir, muhasabah, zikir, doa. Nanti kita ketemu solat subuh di Masjid Al-Mujahidin insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini nasihat dari Habib. Nanti saya baca baik-baik. Dari ulama, dari ustaz-ustaz, masukan dari para tuan-tuan guru. Nanti saya baca baik-baik. Saya akan amalkan, saya akan sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, nanti akan bawa pulang. Nanti kami buatkan videonya di Pekanbaru, saya akan jawab. Bisa dilihat di Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like and share. على هذه النية وكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mohon keberkahan doa bertabarruk kepada Sayyidi Al-Habib Zaki Atullah wa sadda khutbah. Natabarraku bikum.